Konsultasi Syariah. Hukum kekenyangan makanan. Pertanyaan, apa hukum makan kekenyangan? Apakah dilarang? Yang saya maksud, sudah kenyang masih makan. Jawaban, Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Kami mengambil kesimpulan pertanyaan yang disampaikan bahwa dibedakan antara kenyang dengan kekenyangan. Makan sampai kenyang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar rumah di siang hari di waktu umumnya orang beristirahat karena beliau lapar. Lalu beliau berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dan kondisinya sama, keluar rumah karena lapar. Akhirnya mereka menuju rumah salah satu orang Ansor dan mereka dijamu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang Ansor itu menyembelihkan kambing, lalu mereka makan daging kambing dan kurma di wadah itu, serta minum susu. Setelah mereka kenyang dan hilang rasa hausnya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian akan ditanya mengenai kenikmatan ini pada hari kiamat. Rasa lapar membuat kalian keluar rumah, dan kalian tidak pulang sampai mendapatkan kenikmatan hidangan ini. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana dengan kekenyangan? Terkait kegiatan makan, Allah telah memberikan panduan yang artinya, makan dan minumlah kalian, namun jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang suka bersikap berlebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Nabi juga mengingatkan, La dhararo wa la dirar, yang artinya, jangan melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Kekenyangan berarti makan melebihi kondisi kenyang. Artinya, dia sudah kenyang namun tetap makan. Taqiyuddin As-Subki, salah seorang ulama Syafi'iyah, pernah membahas ini dalam fatwanya. Beliau menggunakan pertimbangan dua dalil di atas. Kita kutip keterangan beliau. Makan melebihi batas kenyang, hukumnya haram. Demikian yang dinyatakan Al-Iz bin Abdussalam dalam Al-Qawaid beliau. Beliau beralasan bahwa ini termasuk menyia-nyiakan harta dan merusak badan. Dan menurut saya, ini selain tambahan ringan yang biasa dimakan, seperti kacang atau manisan atau semacamnya. Beliau melanjutkan, hingga saya melihat fatwa Qadhi Khan, salah seorang ulama Hanafiyah, di jilid terakhir kitabnya, di mana redaksinya, ada wanita yang suka ngemil makanan ringan dengan maksud agar lebih gemuk. Menurut Abu Muti al-Bulkhi rahimahullah, tidak masalah selama dia tidak makan melebihi batas kenyang. Demikian pula lelaki, ketika dia makan melebihi kebutuhan untuk kebaikan badannya, tidak masalah selama tidak makan melebihi kenyang. Selanjutnya, As-Subki menambahkan, perlu juga untuk Anda perhatikan dari sisi larangan memasukkan makanan, sementara di dalam perut masih penuh makanan, yang menyebabkan tidak ada lagi ruang setelah kenyang selain air. Sementara, bahan lain selain air bisa membahayakan sampai makanan pertama sudah dicerna. Karena itu, mengonsumsi makanan ringan lebih dari batas kenyang jika karena darurat tidak masalah. Namun jika tidak karena alasan darurat, berarti hanya sebatas hawa nafsu syahwat yang hukumnya tidak boleh bahkan haram, di samping itu juga berbahaya. Fatwa Az-Zubki. Demikian, Allahu a'lam.